Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran dari buku Ma'idhatun Nisa atau Nasihat Bagi Wanita karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Jadi pertemuan yang telah lewat telah kita bahas 6 poin, yang siapa saja yang ada padanya 6 poin tersebut maka dia akan jadi seorang yang semangat untuk taat, semangat untuk menjalankan syariat. Maka bab selanjutnya adalah Hidayatul Quran Dilemar Atil Muslimati, petunjuk Al-Quran atau bimbingan Al-Quran untuk wanita muslimah. Sungguh Al-Quranul Karim adalah kitabullah Jalla wa'ala, Al-Munazzal, yang diturunkan kepada manusia atau diturunkan untuk manusia sebagai hidayah dan rahmah. Dan dia adalah kitabu sa'adah al-haqiqiyah. Dia adalah kitab kebahagiaan yang hakiki. Ya, kalau orang ingin mencari bahagia yang hakiki yang sebenarnya, maka letaknya ada di Al-Quran dengan membacanya dan mengamalkan isinya. Dan dia adalah kitab al-falah, keberuntungan di dunia wal-akhirah, di dunia dan di akhirat. Siapa ingin menjadi manusia yang beruntung, dan beruntung artinya mendapatkan apa yang diharapkan dan terhindar dari apa yang tidak diharapkan, maka kuncinya ada di Al-Quran dengan membacanya, memahaminya dan mengamalkan isi kandungannya. Dan dia adalah satu kitab, satu buku yang ada badannya Hidayatul Anam, adalah hidayah untuk makhluk, wasifa'ul ashqam, dan penyembuh untuk berbagai macam penyakit. Terutama adalah penyakit hati, meskipun juga ada manfaat dan ada kesembuhan dengan Al-Quran untuk penyakit fisik, dengan apa yang disebut dengan istilah ruqyah syar'iyah, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka siapa yang mencari bahagia min ghairi tariqihi, selain dari jalan Al-Quran, maka dia akan celaka, dia akan sengsara. Dan siapa yang mencari kemuliaan min ghairi hudahu, tanpa petunjuk Al-Quran, maka dia akan hina. Siapa yang ingin mencari Al-Karamah, kedudukan sebagai orang yang mulia, tanpa jalan Al-Quran, maka dia akan hina. Tidaklah pantas li mu'minin wala mu'minatin, bagi orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah dan Rasulnya menetapkan satu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, memiliki pilihan lain berkaitan dengan perkaranya. Karena itu adalah kedurhakaan, dan siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dalla dalalan mubina, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan Allah jadikan Al-Quran nuran lil ibad, cahaya bagi hamba-hambanya, wa basiratan lahum, dan basirah dan mata hati bagi hamba-hambanya. Basirah untuk hati adalah bagaikan basar untuk kepala. Yahdihim, Al-Quran memberikan petunjuk kepada mereka, kepada hamba, untuk bisa berbahagia di dunia dan di akhirat, dan mengantarkan hamba untuk bisa meniti jalan Allah yang lurus dan jalan Allah Al-Qawim yang lurus. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin, sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan segala yang perlu dijelaskan. Yahdi bihillahu, Allah memberikan petunjuk dengannya, manita ba'aridwanahu, siapa saja yang mengikuti dan mencari ridhonya. Subulas salami, Allah akan tunjukkan jalan-jalan keselamatan. yaitu amal-amal yang akan mengantarkan kepada ridha Allah. Dan amal-amal yang mengantarkan kepada ridha Allah itu sangat banyak. Wa yukhrijuhum, dan Allah akan keluarkan mereka dari dzulumat, dari tumpuan kegelapan, kegelapan, kekafiran, kemusikan, kebodohan, ilan nur, menuju sebuah cahaya, bi'idnihi, dengan izinnya. Wa yahdihim, dan Allah akan tunjukin mereka ila siratim mustaqim, jalan yang lurus, di surat Al-Ma'idah. Wa hadhi waqfaton, dan berikut ini adalah renungan bersama beberapa petunjuk Al-Quran yang dikhususkan untuk wanita muslimah. Yang jika petunjuk tersebut diambil dan dilaksanakan oleh wanita, dan wanita berpegang teguh dengannya, maka dia akan berbahagia di dunianya dan di akhiratnya. Akan terwujud baginya kemuliaannya dan keberuntungannya. Namun jika wanita tarakatha, meninggalkannya, wa takhallat anha, dan meninggalkannya, maka dia akan binasa dan membinasakan yang lainnya. Dan berikut ini adalah adabun azimah, isinya adalah adab-adab yang sangat istimewa, laisat mahalalil jadali, yang bukan ruang untuk diperdebatkan. Bukan ruang untuk niqas, untuk diperdebatkan atau untuk menerima penolakan, wa adamil qabul, dan tidak menerima, menolak dan tidak mau menerima, iya dan billah, dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man tu'radu, dan siapa yang ditunjukkan, disodorkan badannya ayatul Quran, sejumlah ayat Al-Quran, wa hidayatu kalami rahman, dan petunjuk dari perkataan Allah ar-Rahman, summa tawakuf, kemudian dia tawakuf, dia abstain, dia no comment, fi qabuliha, untuk menerima atau tidak menerimanya, atau bimbang untuk meresponnya, maka sikap semacam ini bukalah jalan orang-orang yang beriman. Wala wa'alal mar'atil muslimah, dan menjadi kewajiban wanita muslimah, antak lama, untuk menyadari saat dia membaca petunjuk-petunjuk Al-Quran dan merenungkan firman Allah ar-Rahman, bahasanya kebahagiaannya tidak akan terwujud kecuali dengan komitmen, dengan petunjuk Allah, dan berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Ya, maka berikut ini adalah sejumlah poin-poin dari ayat-ayat Al-Quran yang merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus ditujukan kepada wanita. Maka yang pertama, min a'zami hidayatil Quran, maka petunjuk Al-Quran yang paling penting atau termasuk yang paling penting bagi wanita dan yang paling mulia adalah petunjuk berupa perintah kepada wanita untuk perhatian dengan masalah ibadah. Wa ayyakuna dzalika, dan hal tersebut adalah a'zama matlubin laha, ada sesuatu yang dituntut, yang termasuk yang paling penting yang dituntut bagi perempuan, dan maksud yang paling agung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang ditujukan kepada teladan para wanita muslimah, yaitu ummahatul mu'minin, wa aqimna sholata wa atina zakata. Tegakkanlah sholat dan bayarlah zakat. Taatlah pada Allah dan Rasulnya. Hanyalah Allah ingin menghilangkan dari kalian arijiza, kekotoran, wahai ahlul bait, wahai keluarga Nabi, wa yutahhirakum, dan membersihkan kalian, tathiran, benar-benar bersih. Maka yang pertama adalah ibadah, adalah hendaknya wanita perhatian dengan masalah ibadah yang merupakan maksud diciptakannya manusia. Jin, bahkan jin dan manusia. Kemudian di antara ibadah wanita dan di antara petunjuk Al-Quran untuk para wanita adalah Al-Quran memerintahkan wanita untuk berhijab dan komitmen dengannya, wal muhafadzah, dan menjaga ala sitar, menutupi diri, bukan artian tertutup artinya tidak bisa bergaul, non tertutup artinya tidak terbuka auratnya. Wal hismah, dan memiliki rasa malu. Dan menutup aurat adalah bentuk kepedulian dengan rasa malu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan istri wanita-wanita yang beriman, dan yang mereka menjulurkan pada diri mereka jilbab mereka. Dzalika, hal tersebut adna, lebih mudah supaya mereka dikenal sehingga tidak diganggu. Dan adalah Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga kemudian Al-Quran tuhadzir, atau hendaklah wanita tahdar, waspada dan menjauhi tabarut. Tabarut intinya adalah melakukan hal-hal yang memancing lawan jenis, perhatian lawan jenis. Oleh karena itu, di antara contoh tabarut yang disampaikan oleh para ulama, misalnya memakai hak tinggi, memakai parfum, demikian juga menyibak dan membuka sebagian sebagian yang harus ditutup. Wasufur, demikian juga sufur, membuka hal-hal yang seharusnya tidak dibuka, yang merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah yang jahla, yang bodoh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula, janganlah kalian tabaruj sebagaimana tabaruj orang-orang wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Dan di antara petunjuk Al-Quran bagi wanita adalah hendaknya wanita tidak duduk bersama laki-laki majelisan wahida di satu tempat. Wala tajtami', janganlah kumpul bersama laki-laki fi muntadan di satu tempat yang sama. Muntadan dari kata-kata nadi, ada ayat wal yad'u nadiyah. Dan nadi maknanya adalah tempat kungku-kungku, tempat duduk-duduk. Kalau kemudian contoh tradisionalnya boleh jadi gardu, kemudian bu, itu nadi. Atau kalau contoh sekarang ya, pokoknya tempat orang duduk-duduk, nyantai namanya kafe, atau kemudian tempat-tempat yang lainnya, tempat boleh jadi di mall, atau di ini ada kursi-kursi, tempat untuk orang duduk santai, itu nadi. Ya talakauna, mereka saling berjumpa dan saling ngobrol dan saling berdialog di satu tempat. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dan jika kalian para sahabat Nabi mau meminta kepada mereka istri Nabi yang merupakan teladan wanita-wanita yang beriman, mataan, satu barang, satu keperluan, maka mintalah kepada mereka miwara'i hijab, di balik hijab. Dalikum, demikian hal tersebut lebih suci bagi hati kalian. Itu para sahabat Nabi, dan sucinya hati adalah bukan hanya kebutuhan para sahabat Nabi, namun kebutuhan semua kaum muslimin, dan waqulubihina, dan hati mereka para ummahatul mu'minin. Dan semua wanita muslimah membutuhkan bersihnya hati. Dan di antara caranya Allah katakan adalah tidak kemudian bisa berkomunikasi langsung dengan mudah antara laki-laki dan perempuan. Namun misalnya meminta sesuatu, maka dibalik hijab. Kemudian di antara petunjuk Al-Quran untuk wanita adalah anna idha tarat, jika seorang wanita terpaksa ilal hadis untuk berbicara ma'arajulin bersama seorang laki-laki, namun tidak harus sampai derajat darurat, wa ahwajaha, atau dia punya kebutuhan. Dari kata-kata hajat, wa ahwajahal amru, atau kebutuhan itu mengharuskan dia ila dhalika, untuk hal itu. Tidak sampai harus kebutuhan darurat, itarat, namun ya hajat pun sudah mencukupi. Maka ala takhdu'a bil qawli, maka janganlah berkata-kata yang dilembut-lembutkan, apalagi sampai mendesah-desah bahasa atau semacam itu. Li'ala yakuna khudu'uha, supaya kata-kata yang dilembut-lembutkan tersebut tidak menjadi sebab litama', berharapnya orang yang di dalam hatinya penyakit, yaitu penyakit syahwat, yang kemudian punya harapan yang macam-macam. Oh, ini wanita yang mau, dan semacam itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang ditujukan kepada teladan para wanita muslimah, ummahatul mu'minin, fala takhdu'na bil qaul, janganlah berkata-kata yang dilembut-lembutkan. Janganlah kalian menundukkan perkataan, kalau terjemah letak-letaknya. Nah, yang dimaksud dengan perkataan yang menunduk adalah perkataan yang dilembut-lembutkan. Dampaknya fayatama'a, maka berkeinginlah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, yaitu maradu syahwat. Maka ini dalil bahasanya hati itu bisa terkena marad penyakit sebagaimana badan. Dan di antara penyakit hati adalah penyakit syahwat, keinginan-keinginan yang terlarang. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan katakanlah perkataan yang baik. Kemudian di antara petunjuk Al-Quran bagi wanita adalah hendaknya wanita itu betah di rumahnya. Wa alla yakuna khurujuha minhu, dan tidaklah keluar rumah kecuali karena ada kebutuhan yang mendorong untuk keluar rumah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada teladan wanita-wanita muslimah, wa qurna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian di rumah kalian. Dan yang dimaksud dengan rumah kalian adalah rumah yang kalian tempati, meskipun itu miliknya adalah milik suaminya. Tidaklah yang dimaksudkan, oh ini berarti ya harus ditinggal di rumah saya. Nah, bukan demikian. Kamu ya ikut saya ya, tinggal di mertuamu. Nah, bukan, tidak harus demikian. Buyutikum idofah di sini, ya, rumah kalian di sini tidak mengharuskan kepemilikan. Tidak mengharuskan kepemilikan. Namun rumah yang ditempati oleh seorang wanita, maka itulah buyutikunna, meskipun itu milik suaminya. Dan kullama, dan jika wanita muslimah itu mulaziman li baitiha, betah di rumahnya sehingga sedikit keluar illa kecuali an hajatin, karena satu kebutuhan, maka itu adalah posisi yang lebih mendekatkan, lebih dekatnya si perempuan dengan Tuhannya dan mendapatkan rahmatnya. Sebagaimana berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu adalah aurat. Faidha kharajat, dalam artian jika dia keluar rumah, istasrofaha asyaitan, maka setan kemudian melongoknya, maka setan itu akan menjadikannya sebagai sasaran. Oleh karena itu, wa akrabu ma takunu mirabbiha, keadaan terdekat seorang perempuan dengan Tuhannya, idha hiya fi qa'ri baitiha, ketika dia berada di dalam rumahnya. Ini yang jadi dalil kalimat yang terakhir. Ini yang jadi dalil bahasanya betah di rumah dan sedikit keluar kecuali ada kebutuhan, itu adalah akrab laha min rabbiha wa naili rahmatihi, dalam kondisi yang lebih dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan kasih sayangnya. Dan di antara petunjuk Al-Quran bagi wanita adalah Hendaknya wanita waspada dan menjauhi inda tiroriah ketika terpaksa untuk keluar rumah. Jangan sampai min lafti andari rijal, menarik perhatian laki-laki kepadanya. Wa ijtidab, dan menarik laki-laki lin nadar, untuk memandangi ila mahasiniha, daya tariknya, daya tarik wanita. Bi ayyi wasilatin, dengan cara apapun dan dengan metode apapun. Oleh karena itu Allah katakan di surat An-Nur, wala yadribna bi arjulihinna, janganlah wanita itu memukulkan kakinya ke tanah untuk memberitahu laki-laki, ma yukhfina min zinatihinna, perhiasan yang mereka sembunyikan, yaitu gelang kaki dan semacam itu yang tersembunyi. Dan firman Allah di surat An-Nur ayat 31 ini jadi dalil bahasanya telapak kaki wanita itu aurat. Oleh karena itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita muslimah yang beling itu tidak, ketika dia ingin pamer kalau punya gelang kaki, tidak bisa memamerkannya kecuali ketika lewat di kumpulan laki-laki, jalannya itu sambil dihentak-hentakkan. Jalannya itu sambil dihentak-hentakkan sehingga bunyilah gelang kaki satu dan yang lain, boleh jadi di situ ada dua atau tiga atau lima gelang kaki jadi satu, kemudian dihentak-hentakkan, jalannya dihentak-hentakkan, maka jadi benturan-benturan, kemudian ada suara yang muncul. Nah, itu cara yang bisa dilakukan oleh wanita yang dalam tanda kutip beling ketika di masa Al-Quran itu diturunkan. Ini menunjukkan bahasanya mereka adalah wanita-wanita yang menutupi telapak kakinya. Kalau telapak kaki itu tidak tertutup, ya berarti tidak perlu di menghentak-hentakkan kaki ke lantai. Kemudian di antara petunjuk Al-Quran kepada wanita, hendaklah wanita menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Hendaklah menjaga kehormatannya dan menjaga kemuliaannya dan kemuliaannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nur, katakanlah pada wanita-wanita yang beriman, dan mereka menundukkan min sebagian pandangan mereka. Ini tidak semua. Ya, ada kondisi-kondisi yang diperbolehkan melihat laki-laki ketika dilamar oleh seorang laki-laki misalnya. Wa yahfadna, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Nih, menjaga kemaluan itu diletakkan setelah menundukkan pandangan. Mengisyaratkan bahasanya menundukkan pandangan adalah kiat untuk terjaganya kemaluan. Dan kemaluan seorang manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, itu tidak akan terjaga manakala dia adalah seorang yang bermata jelalatan dan tidak mau menundukkan pandangan. Dan di antara petunjuk Al-Quran untuk wanita muslimah, ini berkaitan dengan gerakan feminis, ini, maka adalah janganlah wanita itu mengharap-harapkan sesuatu yang merupakan hukum khusus dan sifat khas laki-laki. Laki-laki bisa kemudian jadi binaragawan, dan ototnya pada besar-besar, wah, pingin seperti itu misalnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tatamannau ma fadalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Janganlah sebagian kalian mengangan-angankan kelebihan yang Allah berikan kepada yang lain. Janganlah kemudian perempuan mengangan-angankan kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki, baik dari sisi fisik ataupun dari sisi hukum. Misalnya hukum khusus untuk laki-laki, wajibnya sholat berjamaah, atau kemudian wajibnya jihad dalam artian perang, atau kemudian jadi kepala rumah tangga yang menafkahi, ini hukum hukum khusus untuk laki-laki atau keadaan khusus untuk laki-laki tidak mengalami haid, tidak kemudian hamil dan menyusui. Wah, enaklah jadi laki-laki ya. Tidak hamil, tidak haid, tidak menyusui ya. Maka Allah larang sebagian itu mengankan kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian yang lain. Lirijali nasibum mimmaktasabu, bagi laki-laki ganjaran dan bagian dari amal yang mereka usahakan, dan bagi perempuan bagian dari apa yang mereka lakukan. Yang lebih baik daripada sibuk dengan berangan-angan, sibuk bahkan sampai derajat protes, yang ini bisa berdampak kekafiran, maka yang lebih baik adalah was'alullah min fadlih. Ya, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan karunia-Nya ya, dengan hukum khusus tersebut, dengan keadaan khusus tersebut, itu mendapatkan karunia Allah, anugerah Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sibuk berangan-angan akan lupa berdoa. Sebagaimana firman Allah taala, arijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu Allah tugaskan untuk jadi pemimpin perempuan karena kelebihan yang Allah berikan sebagiannya atas sebagian yang lain. Ya, kelebihan dari sisi kecenderungan, kemudian dari sisi kualitas perasaan dan seterusnya. Dan sungguh Allah menyanjung dalam Al-Quran wanita yang punya rasa malu yang besar. Kemudian dampak dari rasa malu tersebut, min satrin, ya berupa menutupi hal yang harusnya ditutupi, wa'ifatin, menjaga kehormatan, hasmatin, punya rasa malu, wabu'din, dan berusaha untuk tidak ikhtilat, campur baur dengan laki-laki. Yaitu yang wanita yang Allah puji karena rasa malunya adalah anak perempuan Syekh Madian, orang tua dari negeri Madian, yang Allah ceritakan di surat Al-Qasas. Walamma warada ma'a Madiana, maka tatkala Musa, pemuda Musa, sampai di sumber air negeri Madian, wajada alihi, maka dia jumpai di sumber air tersebut ummata minan nas, banyak orang yang yaskuna, memberikan minum untuk hewan-hewan ternak mereka. Wawajada min tunihim, dan Musa menjumpai min tunihim, di belakang mereka, di belakang rombongan laki-laki ini ada dua perempuan tazudan yang menghalangi, yaitu menghalangi kambingnya untuk mendapatkan air. Di stop dulu kambingnya, jangan ikut antri, jangan ikut ke sana. Qala, maka pemuda Musa yang ketika itu belum jadi nabi dan bertanya, ma khatbukuma ay ma sya'nukuma, apa keadaan kalian, kenapa kalian seperti ini? Qalata, maka kedua wanita tersebut mengatakan, la nasqi, kami tidak memberikan air untuk kambing-kambing yang peliharaan kami, hatta yustiru ri'au, sampai para penggembala ini pulang, para penggembala tersebut pulang. Maka mereka karena dituntut oleh keadaan, mereka kerja di luar rumah. Kenapa? Karena ayahnya tua dan belum menemukan pekerja yang cocok, yang bisa dimintai untuk melakukan pekerjaan menggembala kambing. Maka wanita ini, maka dua wanita ini akhirnya dengan terpaksa bekerja di luar rumah. Namun meskipun mereka bekerja di luar rumah, maka dan ini karena terpaksa, karena belum ada pilihan lain, maka kita lihat mereka adalah wanita yang pemalu. Maka di antara syarat pelajaran dari ayat ini adalah berkenaan dengan masalah kerja di luar rumah. Maka pada dasarnya wanita boleh saja kerja di luar rumah, ya, jika memenuhi syarat-syaratnya, ya, boleh, bahkan boleh jadi dianjurkan, bahkan wajib, jika itu bidan atau kemudian dokter perempuan atau guru untuk perempuan. Nih. Maka namun jika kondisinya adalah kondisi yang mubah, ya, maka idealnya adalah tidak kerja di luar rumah kecuali karena terpaksa. Sebagaimana wanita Madian ini, dua anak perempuan wanita Madian ini, ya, kerja keluar rumahnya itu terpaksa. Terpaksanya bapaknya sudah tua, diminta untuk gembala sudah enggak bisa. Ya, cari pegawai belum ketemu yang cocok. Hanya mereka kerja menggembala kambing di luar rumah. Namun adab yang lainnya adalah ketika mereka adalah malu, adalah menjaga, menjunjung tinggi sikap-sikap yang menunjukkan rasa malu. Di antara bentuknya adalah dengan tidak berbaur dengan laki-laki. Tidak kemudian makan siang bareng dengan satu meja dengan teman-temannya laki-laki atau semacam itu. Ila qawlihi jalla sya'nuhu, sampai akhir ayat. Faja'at ihdahuma, lalu datanglah ke tempat Musa salah satu dari dua gadis Syekhu Madian, tamsi ala stihya'in, yang berjalan dengan penuh rasa malu. Jadi antara penjelasan ahli tafsir tentang berjalan dengan rasa malu ini, tafsirnya adalah dengan menutupi wajahnya. Dengan menutupi wajah, terlepas dari hukum, hukumnya wajib ataukah tidak, yang jelas menutup wajah, berjalan dengan menutup wajah itu disebut, dipuji oleh Al-Quran dengan sebutan berjalan dengan penuh rasa malu. Wa kullama kanatil mar'atu, dan ketika seorang wanita itu bersifat berhias dengan diri, bersifat bil haya dengan malu dan berhias dengannya, maka itu lebih sempurna pada akhlaknya dan lebih indah pada perhiasannya dan perhiasannya. Lain halnya jika seorang wanita mencabut dari dirinya jilbab rasa malu, wa atahat bilibasil hasmah, dan mencampakkan pakaian rasa malu wal ifah dan menjaga kehormatan, maka sebenarnya wanita tersebut kehilangan cantiknya yang hakiki dan kedudukannya yang mulia, wa rafi'ah yang mulia, asaniyah yang mulia, wa hawat, dan jatuhlah dia ilal hadid, ke titik terendah. Wanita itu berharga itu manakala dia punya rasa malu dan punya ifah, menjaga kehormatan. Jika wanita itu tidak punya rasa malu dan tidak menjaga kehormatan, maka nilainya jatuh ke nilai yang paling rendah. Dan di antara hadil hidayat, petunjuk Al-Quran ini adalah yang berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridha Allah, dan mencapai derajat yang tinggi di surga yang penuh nikmat. Ja'lul bab, maka Allah jadikan pintu ini, pintu taqarrub, itu sama bagi laki-laki dan perempuan. Maka laki-laki dan perempuan itu sama dalam masalah kewajiban untuk berislam, beriman, tunduk dan patuh, jujur, sabar, berpuasa, tunduk kepada Allah, banyak-banyak berzikir mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya sama. Fal babu musra'un, maka pintu itu dibuka dan medan untuk berlomba telah disiapkan untuk semuanya, baik laki-laki ataupun perempuan, dzukuran wa inatha. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Sebenarnya orang-orang yang berislam, baik laki-laki ataupun perempuan, orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, orang-orang yang tunduk dan patuh, baik laki-laki ataupun perempuan, orang-orang yang jujur, bersabar, yang khusyuk, yang suka bersedekah, rajin berpuasa, baik laki-laki ataupun perempuan, orang yang menjaga kemaluan, baik laki-laki ataupun perempuan, dan orang yang banyak berzikir mengingat Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, Allah siapkan bagi mereka ampunannya dan pahala yang besar. Demikian di surat Al-Ahzab. Maka inna taujihatil Quran, maka arahan dari Al-Quran untuk wanita dan petunjuk Al-Quran bagi wanita, di dalamnya terdapat kemuliaan wanita dan kemuliaan bagi masyarakat. Di dalamnya terdapat keberuntungan dan kebahagiaan dan dunia dan akhirat. Dan menjadi kewajiban wanita muslimah yang Allah berikan badannya anugerah berupa iman, dan Allah berikan hidayah kepada Islam, dan Allah telah ajarkan kepadanya kedudukan Al-Quran, dan Allah jadikan dia bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik manusia, hendaklah memperhatikan adab-adab Al-Quran dan arahan Al-Quran dan hidayah Al-Quran, hendaklah dia jaga qadroha kedudukannya, hendaklah dia menyadari posisinya, hendaklah dia mengamalkannya dengan penuh tekad, dengan hati yang bulat, dengan penuh kesungguhan dan kesungguhan. Dan jangan hendaklah dia melindungi dirinya untuk tidak ikut-ikutan melakukan apa yang diprovokasikan oleh al-hamalu, orang-orang yang kurang kerjaan, orang-orang yang tidak urus, orang-orang yang alhamdulillah minan nas, orang-orang yang punya yang kurang kerjaan, yang kemudian menjadi provokator bagi para perempuan untuk meninggalkan aturan-aturan Islam. Yang mereka adalah orang-orang yang tahat bim al-afkar, berbagai macam pemikiran manusia membingungkan mereka. Wan harfat bin as-subul, dan jalan itu jalan mereka adalah jalan yang menyimpang. Mereka hadu menyimpang dari petunjuk Al-Quran. Maka wanita muslimah yang punya rasa takut kepada Allah dan punya khauf rasa takut kepada Allah dan menyiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah, tidak akan menoleh, tidak akan peduli dengan provokasi yang dilakukan oleh al-hamalu minan nas, manusia-manusia yang kurang kerjaan, ini para aktivis gender, aktivis feminis dan seterusnya. Yang mereka adalah orang-orang yang berbicara, namun mereka tidaklah berbicara dengan berdasarkan wahyu, tidak pula berdasarkan yaitu Al-Quran, tidak pula berdasarkan sunnah yang ma'thurah dinukil dari Nabi. Mereka tidak pula melakukan provokasi untuk bifadilatin, melakukan amal-amal mulia yang sangat diharapkan untuk dilakukan, dan mereka juga bukanlah orang yang punya kepedulian untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia dan mewujudkannya. Wa alaiha, maka kewajiban para wanita dalam konteks ini adalah banyak-banyak merenungkan firman Allah Ta'ala. Ya, Allah tegaskan bahasanya apa yang Allah inginkan berbeda dengan para keinginan pemuja nafsu yang menutupi dirinya dengan kedok feminisme, gerakan gender dan seterusnya. Allah katakan wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Kalau yang Allah inginkan adalah Allah ingin untuk menerima tobat kalian. Namun wa yuridu alladziina yattabi'uuna asy-syahawaat, adapun orang-orang yang pemuja syahwat, maka mereka menginginkan antamilu mailan azima, supaya kalian menyimpang dengan penyimpangan yang parah dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu hakikat feminis, aktivis gender, aktivis feminis dan seterusnya, Hakikatnya adalah ini. Mereka adalah alladzina yattabi'una syahawat. Mereka itu pemuja syahwat. Karena baik laki-laki ataupun perempuan yang aktivis gender, yang menentang jilbab, yang mengatakan jilbab adalah budaya Arab, yang menentang aturan-aturan Islam berkenaan dengan wanita, hakikatnya mereka kalau ditelaah, diperhatikan kehidupannya, maka benar apa yang Allah katakan. Mereka adalah alladzina yattabi'una syahwat. Mereka itu adalah pemuja syahwat. Karena aturan Islam itu menyebabkan mereka tidak bisa melampiaskan syahwatnya dan menyalurkan syahwatnya. Ketika perempuan itu bebas, tanpa kemudian punya rasa malu, tanpa menutup aurat, tanpa punya semangat untuk betah di rumah dan sebagainya, maka mereka bisa menikmati perempuan tersebut dengan memandangnya, memegangnya, dan seterusnya. Itu hakikatnya, itu realitanya. Sama persis dengan apa yang Allah katakan, alladzina yattabi'una syahwat. Mereka itu adalah orang-orang yang merasa bahasanya aturan Islam itu mengganggu dan menghalang mereka untuk mewujudkan kebebasan syahwat mereka. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ketiga adalah fitnatun nisa, godaan wanita dan bahaya ikhtilaf. Sebenarnya agama Islam yang merupakan agama yang hanif, yang cenderung pada ketaatan dengan berbagai macam arahannya yang benar. Maka bedakan antara sadidah dan syadidah. Kalau sinnya itu salah baca, itu maknanya jadinya keras. Nah, kalau sadidah artinya benar, yang tepat, dan bimbingan-bimbingan yang terpuji. Maka dengan ini semua, Islam menjaga wanita muslimah, menjaga kemuliaannya dan kemuliaannya. Wa takafalalaha, dan menjamin untuknya kemuliaannya dan kebahagiaannya, dan menyiapkan untuknya sebab-sebab hidup yang nyaman dan jauh dari mawatin raib, tempat-tempat yang mencurigakan, tempat-tempat yang penuh dengan godaan, kejelekan dan kerusakan. Dan ini semua adalah di antara rahmat Allah Jalla wa'ala terhadap hamba-hambanya, di mana Allah turunkan pada mereka syariat yang menginginkan kebaikan untuk mereka dan memperbaiki kerusakan mereka, meluruskan kebengkokan manusia dan memberikan jaminan kebahagiaan bagi manusia jika manusia mau mengamalkannya. Dan di antara hal tersebut adalah apa yang Allah tabaraka wa ta'ala syariatkan berupa berbagai macam pencegahan yang penting dan berbagai macam tindakan yang lurus, yang tindakan-tindakan ini akan memangkas sampai habis sumber fitnah, godaan antara laki-laki dan perempuan. Wato'in, dan membantu untuk menjauhkan diri dari al-mubiqat, hal-hal yang membinasakan, dan jauh dari perbuatan-perbuatan keji yang membinasakan, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, karena Allah ingin menjaga kehormatan manusia dan melindungi manusia dari kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Dan wanita muslimah itu hidup dalam penjagaan Islam dan dengan berdasarkan cahaya atau perspektif taujih atau arahan dari Al-Quran dan adab-adab Al-Quran yang penting, maka wanita akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, penuh dengan kebahagiaan, kemuliaan, ketentangan, dan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Sehingga slogan wanita muslimah adalah menutup yang wajib ditutup, wal afaf, menjaga kehormatan, dan selimutnya adalah kesucian dan kesucian, dan benderanya adalah menyebarluaskan etika dan mengokohkan akhlak, dan tujuannya adalah menjaga kemuliaan dan melindungi dan melestarikan fadilah sifat-sifat mulia. Maka wanita dengan hal ini, maka wanita muslimah akan tetap memiliki derajat yang tinggi, azizat al-manal, kemudian posisi yang mulia, terjaga akhlaknya selama berpegang teguh dengan agamanya dan memperhatikan perintah-perintah Tuhannya, taat kepada nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama menundukkan wajahnya kepada Allah dan tunduk kepada syariat dan hukum Allah, menegakkan hak-hak Islam dan kewajiban Islam dan adab-adab Islam yang penting, yang itu semua ditegakkan dan dilaksanakan bikulli rahatin, dengan penuh kenyamanan, dengan penuh percaya kalau ini akan mengantarkan kepada kebahagiaan, dengan penuh ketetangan, tanpa menoleh kepada orang-orang yang kurang kerjaan, para feminis, para orang-orang liberal, yang mereka hakikatnya adalah du'atil fahisyah. Mereka pada hakikatnya adalah orang yang provokator untuk terwujudnya kekejian dan perzinaan. Karena ujung-ujungnya mereka membolehkan pernikahan sejenis. Ini ujung-ujungnya. Maka hakikatnya mereka du'atul fahisyah. Orang yang mau memprovokasi agar orang melakukan perbuatan yang keji, zina, homoseksual, dan yang lain. Dan mereka adalah du'atul fitnah, orang yang mengajak orang kepada keburukan. Dengan menegakkan aturan-aturan Islam dengan penuh kenyamanan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kenyamanan di dunia dan di akhirat, mendapatkan ganjaran yang besar dan balasan yang banyak pada hari berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Islam datang, dan terdapat dalam Islam, terdapat hal yang menunjukkan bahasanya godaan dengan wanita jika terjadi, maka dampaknya adalah minal mafasid, berbagai macam keburukan dan bahaya yang tidaklah diketahui betapa panjangnya, dan tentu tidak akan terpuji dampaknya. Oleh karena itu, maka Nabi SAW memiliki kekhawatiran yang sangat luar biasa terhadap godaan wanita. Wa hadzara, dan Nabi SAW mengingatkan tentang dampaknya dan jeleknya akibatnya sebagai bentuk nushan, menginginkan kebaikan untuk umat dan supaya ma'dzirotan, punya alasan di depan Allah kalau telah menyampaikan. Fi bayan dinillahi tabaraka wa ta'ala, kalau telah menjelaskan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Walaqad kana alaihi salatu wassalam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pengajar yang terpercaya, yang menginginkan kebaikan untuk umatnya dan seorang yang penyayang. Oleh karena itu tidaklah Nabi biarkan satu pun kebaikan kecuali Nabi tunjukkan umatnya untuk menitinya. Dan tidaklah Nabi biarkan ada satu pun kejelekan kecuali Nabi ingatkan umatnya untuk menjauhinya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah taraktu, kutinggalkan setelah kematianku satu bahaya yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada godaan lawan jenis, godaan wanita." Dan diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hati-hati dengan dunia dan hati-hati dengan godaan lawan jenis, godaan wanita." Padahal wanita bagian dari dunia. Ini menunjukkan Nabi sebutkan secara khusus, karena ini memang perlu digarisbawahi dan mendapatkan perhatian khusus. Karena sesungguhnya awal fitnah, awal dari rusaknya Bani Israel itu adalah finnisa, pada wanitanya. Nabi jelaskan dalam hadis yang lain, ketika wanitanya kemudian memaksakan diri ingin terlihat tinggi, akhirnya pakai kaki palsu. Ketika wanitanya itu memakai menjalin rambut, memanjangkan rambut dengan rambut palsu, itu awal rusaknya Bani Israel. Dan hadis-hadis dari Nabi kita sallallahu wasallam alaih sangatlah banyak sekali dalam masalah ini, sebagai upaya untuk menjaga masyarakat dan umat, menjaga wanita dan melindungi wanita. Wa hadzal ahadits, dan hadis-hadis ini dan yang lainnya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'adu bihaqqin, secara benar adalah terhitung, adalah simam, adalah sumbat pengaman bagi wanita, dan rumah wanita dan masyarakatnya wanita tersebut, bi asrihi seluruhnya, Jangan sampai tersebar padanya radhilah, perilaku-perilaku yang hina, tersebar padanya asyar, kejelekan dan kerusakan. Karena wanita jika berpegang teguh dengan ajaran Islam akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan wanita ketika kemudian berpegang teguh dengan ajaran Islam, maka dia membantu untuk terbangunnya masyarakat yang kuat, mutamasikin yang kuat, masyarakat yang bersih, yang penuh dengan kesucian dan kehormatan. Namun ketika wanita meninggalkan hadil ta'alim, ajaran-ajaran ini, maka taradat, jatuhlah wanita dalam jurang kehinaan, wasaqatat, dan jatuhlah dia dalam lumpur kerusakan, dan dia kehilangan kemuliaannya, kedudukannya, dan posisinya yang tinggi. Fa'inna, maka wanita idza intalawathat, jika mengotori dirinya dengan perbuatan yang hina, maka zina misalnya, jalabat al-ar, maka dia mendatangkan rasa malu, wasyinar, aib untuk dirinya, keluarganya, dan kerabatnya. Maka jadilah wanita tersebut harus menundukkan kepalanya dan menjatuhkan kehormatannya di tengah-tengah masyarakat. Jika setelah berbuat zina kemudian hamil karena zina, lalu dia bunuh anaknya, dia melakukan aborsi, maka berarti wanita tersebut mengumpulkan dua kejahatan. Kejahatan pembunuhan dan kejahatan zina. Jika tidak dia bunuh, kemudian dia masukkan kepada suaminya, karena ini wanita beristri yang berzina, tidak ketahuan, dan anak hasil zina itu dianggap oleh suaminya yang sah sebagai anaknya, maka dia masukkan kepada suaminya atau wa ahliya dan keluarganya, maka berarti dia masukkan kepada mereka seorang yang sebenarnya adalah ajnabi, adalah orang lain. Laisa minhum, bukan bagian dari mereka. Yang harusnya tidak boleh khulwah, akhirnya malah khulwah. Kemudian akhirnya tidak dapat warisan dari suami yang sah tadi. Karena bukan anaknya. Wa yarithum, namun kemudian dia dapat warisan. Yang ini berarti mengurangi hak anak-anak yang lain. Kemudian dinasabkan, dibinkan kepada suaminya. Walaysa minhum, padahal bukan bagian dari keluarga suaminya. Ya, ini semua adalah dosa. Ini semua adalah kerusakan. Maka ada dosa khulwa, dosa pegang-pegang, dosa kemudian kezaliman, enggak mengambil jatah hak harta orang lain dan seterusnya. Ila ghair dhalika minal mafasid, dan keburukan yang lainnya. Ini dampak dari, di antara dampak dari zina. Dan siapa yang merenungkan sejarah alatuli madahu, yang demikian panjang sejarah manusia yang demikian panjang, maka akan dia jumpai bahasanya akbari asbabi inhiar, adalah sebab efektif hancurnya sebuah peradaban dan berkeping-kepingnya banyak masyarakat, dan rusaknya akhlak, dekadensi moral, dan rusaknya qiyam nilai, dan tersebarnya kejahatan dari pemerkosaan, pembunuhan, dan seterusnya, itu berawal dari tabarrujul mar'ah. Ketika wanita itu dibiarkan untuk keluar rumah dengan tabarruj, menarik perhatian lawan jenis dengan parfumnya, dengan pakaiannya, dengan buka-bukaannya. Dan ketika wanita berbaur dengan laki-laki, dan ketika wanita demikian berlebih-lebihan untuk berdandan dan bercampur baur, dan berdua-duaan dengan wanita laki-laki yang bukan siapa-siapanya. Ketika wanita itu irtiat, hobi mendatangi muntadaya, tempat-tempat duduk-duduk, dan berbagai macam majelis umum, yang di sana duduk, kemudian bersama laki-laki. Dalam keadaan perempuan ini, fi'atami zinatin, dalam perhiasan yang lengkap, dandanan yang lengkap, wa'abaha tajamulin, dan berdandan yang terindah yang bisa dia lakukan, kemudian duduk bareng dengan laki-laki. Sebagaimana perkataan al-alamah Ibnul Qayyim, rahimallahu ta'ala di kitab beliau Turuq Hukmiyah, beliau katakan tidaklah diragukan bahwasanya membiarkan wanita bercampur dengan laki-laki adalah aslu kulli baliyatin, adalah akar semua bencana dan kejelekan. Dan dia adalah min a'zami asbabi nuzulil uqubatil amma, adalah sebab yang paling efektif, sebab yang paling penting untuk turunnya azab Allah Subhanahu wa taala yang bersifat merata di satu negeri. Sebagaimana anna bahasanya hal ini campur baur laki-laki dan perempuan min a'zam asbabi fasadi umuril amma, di antara sebab yang paling penting untuk rusaknya keadaan masyarakat dan individu anggota masyarakat. Dan campur baur laki-laki dengan perempuan adalah sebab untuk munculnya banyak dari perbuatan keji dan zina. Wahwa dan zina adalah sebab Allah datangkan al-mautil am. Allah datangkan wabah yang menyebabkan orang, banyak orang yang mati. Wata'in, dan Allah datangkan penyakit taun, kolera, menurut salah satu pendapat, dan ada yang mengatakan taun itu adalah semua wabah. Al-mutasilah yang sambung bersambung. Demikian kata Ibnul Qayyim, sekian kutipan perkataan Ibnul Qayyim. Oleh karena itu Islam tidaklah mewajibkan wanita untuk berhijab dan tidaklah menghalangi wanita untuk melakukan hal-hal di atas, kecuali tujuannya adalah tujuan yang mulia, untuk menjaga wanita jangan sampai ibtidal, tidak punya rasa malu. Untuk melindungi wanita supaya tidak ta'arud, terjumus dalam perbuatan-perbuatan yang mencurigakan atau bahkan perbuatan yang keji. Untuk mencegah wanita supaya tidak terjumus dalam kejahatan dan kerusakan. Islam ingin memberikan kepada wanita pakaian berupa pakaian takwa, kesucian dan menjaga kehormatan. Wasadda bidzalika, dengan itu maka Islam mau menutup semua jalan yang mengantarkan pada perbuatan keji. Dengan Allah perintahkan untuk betah di rumah dan tidak tabarut. Dan larang tabarut itu datang setelah perintah untuk tinggal di rumah. Karena ketika wanita itu betah di rumah, maka tidak tabarut. Dan yang hobi tabarut adalah yang tidak betah di rumah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, jika minta sesuatu, mintalah dibalik hijab. Dan Allah memerintahkan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan Allah perintahkan untuk memakai jilbab. Dan Allah perintahkan untuk tidak melembut-lembutkan suara ketika memang perlu berbicara dengan lawan jenis. Diatkan oleh Tirmidzi dalam Jami' Tirmidzi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bahwasanya wanita itu aurat, jika keluar maka dia jadi sasaran setan. Yang dimaksud dengan istasrafaha syaitan, kata penulis, ja'alaha gharadan lahu. Setan menjadikannya sebagai sasaran. Liuhayat, untuk memancing min khilaliha, melalui wanita setan ingin memancing mewujudkan kerusakan dan syahwat. Oleh karena itu maka makin jauh dari wanita, makin jauh dengan lawan jenis, maka itulah yang makin baik. Dalilnya dari Ummu Humaid As-Sa'idiyah radhiyallahu anha, sehingga beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku ingin sholat berjamaah bersamamu, tentu di Masjid Nabawi. Maka Nabi mengatakan, sungguh aku tahu bahwa engkau suka dan ingin sholat bersamaku, namun sholatmu fi baitika, di tempat tidurmu, di ruang tidurmu lebih baik daripada sholatmu di ruang tengahmu, di ruang tengah rumahmu. Dan sholatmu di ruang tengah rumahmu lebih baik daripada sholatmu fi darika, di bagian depan rumahmu. Dan sholatmu di bagian depan rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Dan sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku, meskipun aku yang jadi imam. Maka berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan Imam Ahmad, maka Salatnya wanita di rumahnya, yang ini makin jauh dari dekat-dekat dengan lawan jenis, tetapi katakan lebih afdal dan lebih besar pahalanya dibandingkan salat berjamaah bersama Nabi di Masjid Nabawi. Apalagi yang bukan Masjid Nabawi dan imamnya yang bukan Nabi. Ya. Dan tidak ada apa-apanya dengan Nabi. Oleh karena itu dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik saf salat laki-laki adalah yang paling depan dan yang paling jelek, yang paling belakang. Dan saf wanita yang paling baik adalah yang paling belakang, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Karena makin terjaga dan makin jauh dari lawan jenis. Semua aturan ini adalah dalam rangka menjaga wanita untuk tidak bercampur baur dengan laki-laki dan berdesak-desakan dengan laki-laki. Wahada, dan ini adalah aturan berkaitan dengan dalam kondisi ibadah, kondisi sholat. Yang tentunya pikiran orang ketika sholat itu adalah pikiran yang abad, yang jauh dari godaan setan dan penyesatan dari setan. Maka fakaifa, maka bagaimanakah idan? Jika demikian, maka bagaimanakah keadaannya? Jika desak-desaannya dan ikhtilatnya itu fil aswak, di pasar, di mal, karena mal dalam bahasa Arab suq, pasar. Wal amakin ala amma, dan tempat-tempat umum dan berbagai macam tempat muntadaya, tempat duduk-duduk yang tempat duduk-duduk yang umum, tempat umum orang pada duduk-duduk. Tatkala ada seorang budak wanita milik Aisyah menemui Aisyah dan bercerita kepada tuannya dengan penuh bangga. Wahai ummul mukminin, saya telah berhasil tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Wastalamtu arukna, dan aku bisa megang Hajar Aswad 2 kali atau bahkan 3 kali. Selama satu tawaf yang 7 putaran itu bisa megang Hajar Aswad 3 kali. Tentu ketika itu masih sepi dan enggak kemudian separ kondisi sekarang. Ya. Maka dia cerita dengan penuh bangga. Maka tuannya Aisyah radhiallahu anha malah menegurnya. Semoga Allah enggak ngasih pahala untukmu. Semoga Allah tidak memberikan pahala untukmu. Engkau desak-desakan dengan laki-laki. Ala kabarta wa marotah. Kalau di situ banyak laki-laki, enggak perlu kemudian memaksakan diri nyentuh Hajar Aswad. Desak-desak dengan laki-laki. Engkau cukup bertakbir ketika lewat Hajar Aswad. Wa marati. Dan kemudian ala kabarti wa marati. Tidaklah cukup engkau bertakbir ketika saat pas Hajar Aswad kemudian lewat. Dan itu yang dituntunkan ketika orang tidak bisa megang Hajar Aswad saat tawaf. Cukup takbir dengan isyarat tangan kanan. Allah Akbar. Kemudian lanjut. Demikian diatkan oleh Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Maka tadi cerita dengan penuh bangga, ujungnya malah dimarahi. Bahkan didoakan enggak ada pahalanya. Tawafmu enggak ada pahalanya. Mudah-mudahan. Qalat la hadzalika, Ibunda Aisyah mengatakan hal tersebut kepadanya, padahal budak wanita ini ada di tempat yang paling mulia dan di tempat yang terbaik. Tempat taat di samping Ka'bah. Maka bagaimanakah keadaannya dengan orang yang tuzahimu rijal, laki-laki perempuan yang berdesak-desakan dengan laki-laki fil aswaq, di mal-mal dan tempat-tempat umum dan tempat kungko-kungko. Dalam keadaan perempuan tersebut dalam keadaan berhias yang sempurna dan memakai hilyah yang terindah, hilyah itu kalung, gelang, wa ba'atur, dan pakai minyak wangi yang paling top. Maka tentu bagaimanakah bahayanya? Tentu ada badannya bahaya yang besar. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhu ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.